Fanny Crosby penuh dengan karya. 8.000 lagu tercipta sudah. Alangkah luar biasanya ia mengisi hari-harinya. Namun betapa terkejutnya Anda jika mengetahui ternyata lebih dari separuh hidupnya dijalaninya dalam kebutaannya. Ya, sejak usia 45 tahun, Fanny Crosby telah buta. Buta di sisa hari yang justru menuju masa-masa yang sangat indah. Remaja dilewatinya. Masa muda-mudi, tak ada yang bisa dilihatnya. Namun semangat dalam batin selalu menyala-nyala. Keunggulan orang tua memberikan dia gairah, sehingga ia tidak berhenti pada kebutaan, tapi mencipta dalam semangat yang luar biasa. Fanny Crosby telah menghasilkan karya yang hebat, mencengangkan dunia. Dalam kebutaan, ia tak menyerah. Bagaimana dengan Anda? Fanny pernah ditanya, jika Tuhan memberikan ia satu kali lagi sebuah kehidupan, apa yang akan dipilihnya? Maka Fanny berkata, aku akan minta kepada Tuhan supaya ia tetap membuat aku hidup dalam kebutaan, tetapi dicintainya dan mencintainya. Betapa indahnya kalau Anda insan yang penuh harapan, tak berhenti dalam berbagai kesulitan, merengek, menangis, tenggelam dalam kehancuran, tapi menatap ke atas, menanti pertolongan. Tuhan akan menolong tiap umat. Tuhan akan menolong tiap insan yang menaruh pengharapan kepadanya. Hidup akan menjadi sangat indah jika kita punya semangat untuk berkarya. Dan Tuhan tak akan pernah membiarkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai bukti betapa manusia unggul di atas segala-galanya. Pikirkan, dapatkan semangat kehidupan yang menciptakan hal yang mencengangkan. Bersama saya, Dikman Sirait.